Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang keempat dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat di pertemuan pekan yang ke-26 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita akan memasuki syubhat yang ke-14 di halaman 106 dari buku panduan. Berkata, dikatakan di sini syubhatu ar-rabi'ata asyara. Syubhat ke-14. Berkata penulis rahimahullahu taala, walahum syubhatun ukhra. Mereka mempunyai syubhat lain. Iya. Baik, jadi bisa dilihat ya kadar dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dipakai berpegang oleh orang-orang yang menjatuhkan dirinya di dalam kesyirikan. Mereka itu berpegang dengan sesuatu yang sangat lemah sekali. Iya. Nah, ini sudah bisa memberikan gambaran yang sangat besar untuk kita semua apa arti syubhat itu. Jadi syubhat itu adalah sesuatu yang dijadikan pegangan, dianggap dalil, dianggap kebenaran, tapi sebenarnya itu adalah kebatilan, hal yang sangat lemah. Nah, itulah syubhat. Tapi di kalangan ahlul batil, ini bisa mereka pakai untuk menipu orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya bekal ilmu, tidak kuat pondasinya, atau paling tidak membuat manusia itu bingung dengan hal tersebut. Baik, mereka punya syubhat yang lain, wa hiya qissatu Ibrahim lamma ulqiya fin nar. Iqtarama lahu Jibril fil hawa, faqala lahu alaka haja? Faqala Ibrahim amma ilaika fala. Iya. Syubhat itu adalah kisah Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Yang Jibril pun tiba-tiba muncul di angkasa. Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, apakah engkau mempunyai hajat? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihi salam, adapun kepadamu saya tidak mempunyai hajat. Ya. Nah, itu kisah ya. Dari mana sudut pendalilan mereka dari kisah ini? Kata mereka, qalu law kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Jibril. Andai kata istighatsah kepada Jibril adalah kesyirikan, tidak mungkin istighatsah ditawarkan kepada Nabi Ibrahim. Baik. Jadi jawaban untuk syubhat ini sebenarnya sudah bisa dijawab ya dengan syubhat sebelumnya. Tapi di sini Syekh rahimahullahu taala membantahnya dengan bentuk yang lain, terkhusus bagaimana mengarahkan kisah ini. Jelas ya? Karena itu kata beliau, fal jawabu inna hadha min jinsi asyubhatil ula. Jawabannya sama dengan jenis syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama yang mana maksudnya? Syubhat sebelumnya ini. Ya, syubhat yang keberapa? Ke-13. Jelas ya? Jadi jawabannya sama. Ini istighatsah dalam hal yang dibolehkan atau tidak? Hah? Bolehkan. Jibril hadir. Jelas ya? Terus dia mampu. Diizinkan oleh Allah. Kan begitu? Ya, maka itu tidak ada masalah. Baik. Ini andai kata kisahnya benar ya. Dan Syekh rahimahullahu taala di sini tidak membahas dari sudut kisahnya. Ya, dan sudah kita terangkan ya, pendalilan itu yang pertama diperiksa dulu kesahihan dalil ini, dalilnya sahih atau tidak. Dan kisah ini dari hal yang dimaklum ya di pembahasan riwayat, ini kisah ada keterputusan di dalam sanadnya ya, terkumpul di dalamnya antara rawi-rawi yang majhul, kemudian keterputusan yang sangat panjang di dalam sanad ya, sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hada kalamul batil. Itu adalah ucapan yang apa? Ucapan yang batil. Baik. Jadi dari sisi kisah ini, lihat. Dari sisi kisah ini itu dibahas oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani juga di dalam Al-Silsilah Hadits Ad-Dha'ifah, beliau menjelaskan bahwa pada kalimat ini, ini dari ucapan Nabi Ibrahim, itu dihitung dari Israiliyat dan tidak ada asal usulnya dalam hadits yang marfu. Tidak ada asal usulnya dalam hadits yang apa? Hadits yang marfu. Baik. Jadi dari sisi kisah ya, kesimpulannya kisahnya lemah. Jadi kalau dia adalah lemah dari sisi riwayat, tidak bisa dipakai hujjah. Baik. Tapi para ulama itu biasanya mereka kalau membantah syubhat, ya mereka tidak bantah dari satu sudut saja. Mereka habiskan syubhat itu dari semua sudutnya. Jadi asalnya ini sudah cukup ya, dalilnya lemah. Kalian tidak boleh memakai dalil yang lemah. Anggaplah haditsnya kuat, riwayatnya benar. Maka pengarahannya yang pertama, dia sama dengan jenis syubhat sebelumnya. Ini bentuk istighatsah yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, dikatakan fa'inna Jibril arada alaihi ayam fa'aku bi amrin yakdiru alaihi. Syekh terangkan terkait dengan kisah ini sendiri. Jadi Jibril ini alaihi salam, iya, itu menawarkan kepada Nabi Ibrahim suatu perkara yang dia mampu melakukan. Ya, fainahu kama qala Allah Ta'ala fihi allamahu shadidul quwa. Sebab Jibril itu sifatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, allamahu shadidul quwa. Ya, Nabi Muhammad diajari oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi dia sudah disifati bahwa sangat apa? Sangat kuat Jibril. Dia mampu untuk hal tersebut. Jelas ya? Falau adina Allahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha min al-ardi wal jibali wa yulqiha fil masyriqi wa fil maghrib la fa'al. Andai kata Allah mengizinkan Jibril untuk mengambil api yang membakar Nabi Ibrahim dan segala yang di sekitarnya berupa bumi dan gunung, lalu Jibril lemparkan ke timur atau ke barat, sungguh Jibril pasti mampu melakukannya. Jelas ya? Walau amarahu an yada'a Ibrahim fi makanin ba'idin ankum la fa'al. Walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama' la fa'al. Andai kata Allah izinkan memerintah Jibril meletakkan Nabi Ibrahim di tempat yang sangat jauh, pasti Jibril akan melakukan. Andai kata Allah mengizinkan Jibril mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, pasti Jibril akan melakukan. Jelas ya? Jadi Jibril punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari sudut memahami kisah ini sendiri. Kemudian Syekh rahimahullahu taala memberikan sebuah perumpamaan secara akal. Iya. Dan ini dilakukan oleh para ulama ya. Yaitu dari uslub Al-Qur'an juga. Iya. Dari uslub Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu kadang ada khitab-khitab, perkara-perkara yang diuraikan dengan dalil apa? Dalil akli. Khitabnya memang ke akal supaya berpikir. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andai kata di langit dan di bumi ada banyak ilah selain daripada Allah, akan hancur langit dan bumi. Jelas ya? Kan begitu kalau dipikir secara akal. Andai kata langit dan bumi ini penciptanya, penguasanya itu banyak, pasti akan hancur langit dan bumi. Sudah setiap penguasa merasa yang paling berkuasa. Ini maunya begitu, ini maunya begini, akan hancur langit dan bumi. Jelas ya? Di ayat yang lain, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Maka setiap pencipta akan pergi membawa ciptaannya dan sebagian dari mereka akan merasa lebih tinggi lagi dan di atas yang lainnya. Iya. Baik. Dan ada beberapa perumpamaan atau banyak perumpamaan itu menyentuh akal seseorang supaya berpikir. Baik. Karena itu dari suatu hal yang seorang penuntut ilmu itu dia melatih dirinya, selain daripada kekuatan pendalilan, dia juga punya kekuatan dari sisi apa namanya, ta'lil. Bagaimana dia bahasakan sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Jelas ya? Karena itu di dalam fikih saja itu ada dalil namanya dan ada ta'lil, ada dua, dalil dan alasannya. Alasan ini banyak terkait dengan pendalilan-pendalilan akal. Jelas ya? Baik. Di sini beliau beri contoh, wa hadaka rajulun ghaniyun, wa hadaka rajulun ghaniyin lahu malun katsir. Yara rajulan muhtajan. Iya. Perumpamaan ini bagaikan orang yang kaya yang mempunyai harta yang sangat banyak. Yang dia melihat orang miskin yang sangat perlu. Fayaridu alaihi ayyukridahu aw yahabahu syai'an yaqdi bihi hajata. Iya. Maka orang kaya ini menawarkan kepada si miskin tersebut untuk meminjamkan hartanya. Kau mau saya pinjamkan? Dia tawarkan. Atau dia tawarkan untuk diberi apa yang dia perlukan, guna dia tutupi hajatnya. Payak badalika rajulul muhtaj. Tapi orang miskin yang memerlukan ini, dia tidak mau menerima penawaran orang kaya. Wa yasbiru ila ayyati Allahu birizqin la budda minhu. Ya, bahkan dia bersabar sampai Allah datangkan untuknya rezeki yang la minnata fihi li ahadin, rezeki yang dia tidak memuji siapapun, dia tidak merasa ada jasa terhadap dirinya siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kondisinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Andai kata kisah ini sahih, jadi bukan artinya kalau ada orang kaya menawarkan kepada orang miskin harta, ya, tidak boleh diambil, boleh saja. Jelas ya? Karena dia mampu. Ya. Sanggup untuk hal itu. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak menerimanya. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, "Paina hada min istighatsatil ibadah wasyirk law kanu yafqahun." Maka di mana persamaan hal ini dengan istighatsah atau ibadah dan kesyirikan? Ya, di mana hal ini dengan persamaan istighatsah dalam bentuk ibadah dan istighatsah dalam bentuk syirik? Andai kata mereka memahami. Ini jauh sekali perbedaannya. Kemudian juga perlu saya ingatkan di sini, yang masyhur itu yang populer syah di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikepung di perang Khandaq atau di hari Al-Ahzab, ya, Nabi Muhammad berucap apa? Hah? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan begitu. Nah, itu disebutkan bahwa Nabi Murhujab berucap sama dengan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke mana? Ke dalam api. Ya. Andai kata ada kisah ini akan disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas, tapi tidak disebutkan. Nah, itu lebih sahih ya di dalam riwayat Al-Bukhari. Baik. Jadi itu sudut-sudut bantahan untuk syubhat ini. Jadi kesimpulannya bahwa ini syubhat gugur. Yang pertama dari sudut kisahnya lemah, ya. Kemudian yang kedua menyelisih hadits yang sahih, di mana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian dari sudut yang ketiga sama dengan bantahan syubhat sebelumnya, ini masuk di dalam istighatsah yang apa? Dibolehkan. Kemudian dari sudut yang keempat diterangkan bahwa ini juga dari sisi akal, itu juga adalah hal yang diterima, tidak ada masalah. Baik, ini empat sudut bantahan yang mungkin diucapkan untuk syubhat ini. Kemudian di akhir dari buku ini, penulis rahimahullahu ta'ala menutup dengan sebuah khatimah. Ya, sebuah penutupan ya. Ya, sebenarnya di penutupan ini ada apa namanya, pembagian-pembagian. Namun di sela-sela penutupan, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah syubhat. Ya, itu yang saya poinkan setelahnya nanti di syubhat yang ke-15. Di syubhat yang ke-15. Ya. Baik. Jadi ini cara menghitung syubhatnya, ini klasifikasi mendekatkan ya. Saya sudah terangkan kemarin juga di syubhat yang ke-9. Bahwa di syubhat yang ke-9 itu di situ ada pembahasan yang bisa dijadikan syubhat tersendiri. Jadi syubhat keberapa? Ke-10. Ya, kalau mau dihitung dari situ 10 sampai yang terakhir 14 jadi 15, kemudian ini penutup semuanya, itu juga boleh. Iya. Cuman saya sengaja poinkan di sini syubhat yang ke-15 agar supaya apa namanya kita jeli ya melihat alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan dan bagaimana cara membantahnya. Baik. Di halaman 109 khatimatun fi arkani tauhid. Penutup seputar rukun-rukun tauhid. Iya. Dan saya poinkan di sini dua pembahasan di khatimah. Yang pertama, at-tauhidu labud da yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tauhid itu mesti dengan hati, lisan dan amalan. Iya. Mesti dengan hati, lisan dan amalan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wal nakhtimil kalama insyaallah taala bi mas'alatin 'azimatin muhimmah. Berikut ini kita akan menutup pembicaraan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Adabnya itu kalau seorang ingin berbuat sesuatu, ya, saya akan lakukan begini, saya akan tutup. Adabnya dia pakai apa? InsyaAllah. Jelas ya? Sebab kalau dia bersandar kepada Allah, itu lebih sempurna. Ya, insyaallahnya boleh dikedepankan. Dia bilang insyaallah dahulu, baru dia sebutkan amalannya. Ya, dan boleh dia sebutkan dulu amalannya, baru dia sebutkan apa? Insyaallah ya. Dan boleh insyaallah berada di tengah antara amalan dan apa yang dia lakukan. Dan ini yang terakhir ada contohnya dari Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu di mana tempatnya di dalam Al-Quran? Ini ada hadiah ini. Saya beri hadiah. Sangat. Ya, Masya Allah. Ini ada apa namanya? Kabel data. Terus ada syarah Thalathatul Usul. Karya Syekh Shalal Fauzan. Kayaknya itu isinya ya. Kalau saya tidak salah. Coba saya periksa dulu ya. Ya benar ya. Baik. Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapati, ini kalimat tajidu, kata kerjanya insyaallah. Insyaallah dulu baru mendapati apa? Sabiran, sabar. Saya akan bersabar. Jelas ya? Baik. Jadi umumnya seorang itu pandai-pandai saja mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ayat yang sebelumnya ya, di surah Al-Kahfi. Dan penerapannya dibuat di mana? Di akhir kisah. Ya antum harus paham ya, Al-Qur'an itu ada kaitannya antara penafsiran. Kenapa ada ayat ini di sini dibawakan kisah-kisah? Ya, jelas ya? Dan kalau dihubungkan dengan empat kisah yang disebut di dalam surah Al-Kahfi, itu ada kaitannya dengan masalah penggunaan insyaallah ini. Selalu menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Nah, itu banyak pembahasan akidah ya di masalah penggunaan insyaallah itu. Iya. Jadi kata beliau, wal nakhtimil kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin azimatin muhimmah. Tufhamu mimma taqaddam. Berikut ini kami akan menutup pembicaraan atas izin Allah dengan masalah yang agung lagi penting. Masalah ini bisa dipahami dari keterangan yang telah lalu. Walakin nufridu lahal kalam li'idhami sya'niha walikasratil ghalati fiha. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan tetapi kami akan mengkhususkan pembicaraan ini karena keagungan masalah ini dan banyaknya kekeliruan di dalam masalah ini. Iya. Baik. Jadi kadang ada sebuah masalah itu jelas. Jelas. Tapi kadang sebagian ulama yang jelas ini dia khususkan lagi pembicaraan tersendiri. Kapan itu? Ketika banyak terjadi kesalahan di dalam memahaminya. Iya. Dan tidak ada masalah mengulangi masalah itu berulang kali supaya orang apa? supaya orang memahaminya. Supaya orang memahaminya. Dan itu kita dapatkan dari guru berulang kali dia mengulangi masalah. Iya. Supaya jangan dia apa? Disalahpahami. Baik. Iya. Kata beliau, pada qulu, maka kami berkata, la khilafa anna at-tauhida la budda yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Kami katakan tidak ada silam pendapat sehingga dikalangan para ulama bahwa tauhid itu haruslah dengan hati, lisan dan amalan. Kalau kurang salah satu dari tiga hal ini, seorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Iya, pembahasan tauhid itu ada harus dengan hati, lisan dan apa? Amalan. Baru dikatakan dia bertauhid. Iya. Kalau gugur salah satu dari hal ini, maka seorang itu tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai seorang muslim. Ini kaidah tetap di dalam syariat. Masalah pokok ya, yang harus dibahas. Harus tertanam pada diri ya. Bahwa tauhid itu bukan terkait dengan masalah hati saja. Ada juga kaitannya dengan masalah apa? Ucapan lisan. Ada juga kaitannya dengan amalan. Ya, ini tiga hal semua ya. Disebut tauhid. Jangan dia kembalikan kepada satu hal saja. Dikembalikan kepada hati saja misalnya. Itu keliru. Atau dikembalikan kepada amalan saja. Itu juga keliru. Atau dikembalikan kepada ucapan saja. Itu juga apa? Keliru. Jadi harus ada tiga sekaligus. Sebagaimana telah dibahas bahwa pembatal keislaman kadang dengan hati, keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan keraguan, dan kadang dengan al-irad, berpaling. Jelas ya? Ya. Ini semuanya punya keterkaitan. Dan ini kaidah dasar di dalam bertauhid. Ya, kalau dipahami insyaallah taala akan lurus tauhid seseorang itu. Dia tidak sembarang berbicara. Ya. Ini kaidah-kaidah yang seperti ini ya, yang membuat ucapan-ucapan para ulama itu betul-betul terukur. Terukur sekali di dalam menimbang masalah-masalah. Tapi orang yang kaidahnya tidak tetap akan kelihatan nanti seperti orang yang kebingungan. Banyak jatuh di dalam apa? Kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Karena dasar kaidahnya tidak benar. Iya. Dasar kaidahnya tidak benar. Jadi tauhid itu harus dengan hati, lisan dan apa? Lisan dan amalan. Nah, itu yang dikatakan orang yang bertauhid. Jadi kalau dia hanya berkata saya bertauhid dengan lisannya. Iya. Tapi hatinya tidak, maka tidak dikatakan dia bertauhid. Atau dia mengakui bahwa dia dalam dirinya bertauhid. Tapi tidak ada ucapannya yang menampakkan tauhid. Membela tauhid. Iya, mengingkari dari kesyirikan, kekafiran. Maka ini dikatakan tidak bertauhid. Jelas ya? Nah, ini yang ingin diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah, ini masalah penting yang harus dipahami. Bahwa tauhid itu harus dengan dengan hati, keyakinan hati. Iya. Dengan keyakinan hati. Kemudian yang kedua, wal lisan. Tauhid itu juga dengan lisan. Dengan ucapan lisan. Dan yang ketiga adalah dengan amalan. Iya. Harus dengan amalan. Iya. Amalan itu ada amalan hati, ada amalan lisan juga, ada amalan anggota tubuh. Ada amalan anggota tubuh. Baik. Jadi ini terlihat ya, pembahasannya mirip dengan pembahasan keimanan. Karena itu pembahasan-pembahasan pembatal tauhid Itu kadang dibahasakan juga dengan pembatal keimanan. Pembatal keimanan. Ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau kaidahnya tetap jelas, iya, dia enggak kebingungan dalam masalah apapun. Jelas ya? Saya beri sebuah contoh ya, agar supaya menjadi terang. Bagaimana seorang itu tidak memahami kaidah atau kurang kaidah yang ditekankan pada dirinya, bisa menjatuhkannya ke dalam apa? Kesalahan-kesalahan. Iya. Ketika ada yang mencela seorang nabi misalnya. Hah? Hukum mencela seorang nabi, hukumnya apa? Hah? Membatalkan keislaman atau tidak? Pembatal keislaman, murtad keluar dari agama menurut kesepakatan ulama. Iya. Nah, di sini ada dua jenis manusia keliru di dalamnya. Yang pertama, ketika terjadi hal tersebut dikatakan dilihat apa niatnya. Apa yang ditanya, maksudnya di apa? Niatnya di apa? Nah, ini dia sudah keliru. Dia kembalikan semua pembahasan tauhid terkait dengan apa? Hati saja, masalah niat saja. Jelas ya? Kemudian dari sudut yang lain, seakan-akan kekafiran, pembatal keislaman, semua terkait dengan hati. Itu tidak benar. Itu madhabnya kaum murjiah. Dan ini jenis orang yang pertama ini aneh-aneh ya. Ya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi. Memang saya ingin beri pelajaran di sini ya. Sebab ini orang yang berucap dulu mantan jemaah Islamiyah katanya. Berarti pemikirannya khawarij. Kok tiba-tiba jadi murjiah? Hah? Jadi dulu dia sering menuduh orang murjiah, sekarang dia jadi apa? Mencocoki ucapan kaum murjiah. Itu ada di pembahasan akidah. Setiap orang khawarij itu ada pemikiran murjiahnya. Jelas ya? Nah, ini memang dibahas di dalam pembahasan akidah supaya orang jangan jatuh di sana sini sembarangan. Ya. Itu kekeliruan. Golongan yang kedua, ya. Ada yang mengatakan, ya betul itu ucapan membuat seorang itu murtad, mencela seorang nabi itu benar, murtad keluar dari agama. Tapi orang ini niatnya baik, mungkin niatnya baik. Jelas ya? Ini juga keliru. Ya, pembatal keislaman itu tidak dilihat pada niat orang. Jelas ya? Kalau dia ada mawani takfir, penghalang, itu di pembahasan lain. Melihat kepada niat, itu bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya. Nah, ini menjadi masalah. Seakan-akan amalan itu bukan pembatal apa? Bukan pembatal keislaman. Ucapan kekafiran, seakan-akan bukan apa? Pembatal keislaman. Dan itu keliru. Karena di antara pembatal keislaman, ada yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan. Sekedar dia berucap, batal keislamannya. Itu dianggap mengafirkan keluar dari Islam. Jelasnya, itu hukum umum. Tapi hukum kepada personnya, itu kan harus terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalang. Kita tidak masuk di pembahasan itu. Iya. Kita terangkan hukum syariat di dalam masalah. Jangan dibawa ke sana sini. Jadi kabur masalahnya. Akhirnya kalau semua orang dikasih niatnya baik, dia berucap kekafiran apa saja, bisa dikasih celah. Oh, dia maksudnya tidak seperti itu, niatnya baik. Oh, ucapannya bisa diarahkan ke sini. Ya. Jelas ya? Ini akan membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Iya. Dan itu tidak seperti itu metode para ulama as-salaf di dalam mengobati masalah. Iya. Karena itu tadi saya terangkan ya, dari kaidah-kaidah etika di dalam memberi jawaban, fatwa dan seterusnya, itu di tengah para ulama as-salaf adalah hal yang berjalan di tengah orang yang berilmu. Iya. Dan itu pemahaman. Memang tidak semuanya sampai ke situ. Saya pernah bertanya ke Syekh Shalal Fauzan. Sebenarnya Syekh ada latihan-latihan khusus supaya seorang bisa ahli di bidang fatwa. Ya. Kata beliau, fatwa itu pemahaman Allah berikan kepada seseorang. Dan itu subhanallah ya, jawaban luar biasa, penuh dengan ilmu. Ya. Dia adalah pemahaman Allah berikan kepada seseorang. Ya. Karena memang di dalam memberikan atau di dalam menjawab atau mengobati suatu kasus, menguraikan sebuah masalah, itu harus ada pemahaman. Ya. Dia harus mengumpulkan segala sudut yang ada di dalam agama supaya dia gambarkan kebenaran itu, dan dia harus menjaga kebenaran ini dari segala hal yang kadang bisa membuatnya kabur atau tidak jelas. Iya. Kemudian kadang diobati dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah manusia. Iya. Karena itu diantara ulama ada yang memberi fatwa, kadang di sebagian keadaan dasarnya dia ingin beri keringanan kepada orang, tidak ingin menyusahkan. Kadang yang memberi fatwa dasarnya adalah pintu berhati-hati. Kadang ingin dia memberi fatwa dasarnya karena dia jaga bahwa agama asalnya di atas persatuan, tidak boleh ada perpecahan. Kadang ada yang memberi fatwa ya karena bab saddid dariyah. Kadang ada yang memberi fatwa dibangun di atas dasar al-masalihul amma. Itu banyak sudut-sudutnya. Dan itu tidak ada kaidah tetap, memang pemahaman. Ya. Dan itu spontan dari seorang mufti itu, ketika ditanya sesuatu langsung keluar sesuai dengan kondisi yang ada di saat tersebut. Jelas ya? Di saat tersebut. Baik. Dan ini subhanallah dari ilmu yang memang tidak didapatkan kecuali dengan duduk dengan para ulama. Antum baca di buku-buku, di kitab-kitab, antum gak dapat ilmu yang kayak begitu. Ilmu yang kayak beginian itu diambil dari guru. Seorang melihat bagaimana ahli fatwa berfatwa, para ulama berbicara, nah, baru dia paham masalah. Dia paham masalah. Dulu saya pernah catat sebuah masalah penting ya di Yaman itu. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala memberi fatwa tentang kasus seorang perempuan, apa namanya, di malam pertama pernikahan oleh suaminya dianggap dia bukan perawan lagi. Jelas ya? Oleh Syekh Mukbil, masalah ini beliau rinci. Kata beliau, tidak boleh. Kebiasaan orang Yaman kalau seperti itu kan, itu agak berlebihan. Sampai ada yang langsung apa namanya melaporkan kepada keluarganya, kadang keluarganya merasa dihina, dibunuh anaknya. Jelasnya itu masalah betul-betul besar. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala menerangkan waktu itu bahwa keperawanan itu bermacam-macam, ada yang keras dan ada yang lembut. Ya, dengan satu kali dia hilang, ada yang berulang kali baru dia hilang. Jelasnya. Kemudian ada yang jenisnya mungkin dia cuma berjalan, meloncat, dia jatuh dengan sendirinya tanpa disentuh oleh siapapun. Jadi hal yang seperti ini itu bukan hukum membolehkan seseorang untuk mengatakan dia ini tidak bersih. Nah, itu jawaban beliau. Jelas ya? Waktu itu saya pergi haji tahun 98. Saya hadir di majelis Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau ditanya pertanyaan yang sama. Syekh bin Bas jawabannya sederhana, ringkas. Ya. Kata beliau, ini masalah angkat ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Tidak ditanyakan di sini. Ya. Jadi sebentar selalu antum lihat beda jawabannya atau tidak? Hah? Kayak beda, tapi sebenarnya tidak. Syekh Mukbil rahimahullah beliau menjawab seperti itu sebab negeri Yaman itu beda dengan Saudi Arabia. Negeri Yaman itu sama dengan Indonesia, republik juga. Jelas ya? Jadi kalau beliau kasih rincian, itu mencocoki untuk penduduk Yaman. Kalau Syekh bin Bas, ada pengadilan. Memang yang seperti itu pembuktian, ini kasusnya ya, ada hal yang melanggar syariat atau tidak, itu dibawa ke mana? Pengadilan. Nanti qadhi yang meminta rincian, dengan rincian yang disebut oleh apa? Syekh Mukbil. Ya. Jelas ya? Nah, jadi itu baru antum paham bahwa fatwa itu pemahaman memang. Jadi antum jangan lihat seorang alim memberi fatwa di sana, seorang alim memberi fatwa di sini, memberi fatwa di situ, lalu fatwa ini dijadikan dalil untuk dipakai di mana-mana. Nah, ini kekeliruan banyak orang di masa sekarang ini. Dia baca dari buku-buku fatwa para ulama, diambil dari nas fatwa, oh berarti muamalah ini boleh, muamalah itu boleh, muamalah itu boleh. Padahal ini si alim memberi fatwa di satu masalah tertentu saja, bukan di semua masalah. Jelas ya? Nah, itu letak kekeliruan. Nah, ini yang sampai di pembahasan muamalah juga seperti itu. Banyak orang yang keliru di pembahasan muamalah. Ya. Misalnya dalam penerapan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat itu adalah riba. Dia hanya baca di fatwa para ulama penggunaannya di sebuah masalah, akhirnya dia pakai di masalah yang lain. Dia tidak bahas kaidah itu sendiri secara hukum fikihnya. Dia harus pahami dulu itu kaidahnya apa maknanya, keumumannya kayak bagaimana, yang diperkecualikan masalah apa, kemudian hubungannya di dalam apa namanya fikih muamalah, di dalam maqasid syariah bagaimana. Itu namanya membahas masalah dari akar-akarnya. Jadi kalau dia punya akarnya, begitu ada masalah ditanya 1001 macam masalah, dia bisa jawab karena dia punya apa, dasar dan akar. Tapi kalau dia ambil dari satu fatwa, ya, dia tidak belajar akar fatwa ini, dari mana fatwa ini muncul, ya, fatwa ini dipakai untuk menjawab kesana sini, ini pasti akan keliru, akan jatuh di dalam apa, kekeliruan. Baik, itulah fungsinya program ini, kuliah Mafatihul Ilm, supaya seorang itu belajar akar-akar ilmu. Bukan dihadir di majelis ta'lim saja, ustadz berkata begini, oh berarti kalau begitu tidak boleh begini dan begini. Itu kan namanya membangun suatu hukum, jawaban yang menjelaskan hukum. Dari hukum ini dia pakai untuk hukum-hukum yang lain. Tidak seperti itu. Harusnya ustadz ketika menjawab sebuah hukum, harus ditahu. Ini ustadz bagaimana prosesnya dia bisa menjawab seperti itu. Dari prosesnya setelah dia tekuni, itu baru dia bisa terapkan di hukum-hukum yang lain. Jelas ya? Baik, kita dengarkan dulu adzan salat isya. Oh. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua di sini dari Masail Aqsamun Nasi fil Iqrari bit Tauhid. Beberapa golongan manusia dalam pengakuan terhadap tauhid. Ya. Jadi terhadap pengakuan tauhid itu penulis di sini akan tampak ya di halaman ini dan di halaman setelahnya. Beliau membagi manusia menjadi tiga. Ada keadaan seorang muwahhid, yang pertama. Yang kedua keadaan kafir. Yang ketiga keadaan munafik. Jadi ada tiga keadaan. Jelas ya? Keadaan seorang muwahhid ini yang diterangkan di sini. La khilafa anna tauhid la budda yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Ini keadaan seorang muwahhid. Yang kedua keadaan orang kafir. Ini yang berikutnya. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anid. Kalau dia mengetahui tauhid tetapi tidak mengamalkan tauhid, maka dia kafir lagi keras kepala. Kafiraun wa iblis wa amsalihima. Seperti Firaun, iblis dan yang semisal dengannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini akan datang nanti di halaman 110. Fa'in amila bit tauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq. Iya. Kalau dia mengetahui tauhid berupa amalan zahir tetapi tidak memahami tauhid itu atau tidak meyakini di dalam hati, maka dia adalah munafik. Jelas ya? Jadi ada tiga keadaan di sini. Yang pertama seorang muwahhid. Orang yang bertauhid itu ya, dia muwahhid. Maka dia kumpulkan antara tiga hal. Keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan. Jelas ya? Baik. Kalau kafir, dia kenal tauhid. Kenal tauhid. Tapi dia tidak beramal dengannya. Maka ini kafir. Dia kafir sekaligus mu'anid, keras kepala. Sebab dia kenal kebenaran. Ini seperti siapa contohnya? Seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun itu tahu kebenaran ini, bukan tidak tahu. Jangan ada yang menganggap bahwa Fir'aun tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dalam Al-Quran disebutkan, wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari hujah-hujah yang dibawa oleh, apa mereka menentang hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi jiwa-jiwa mereka yakin akan kebenarannya. Jadi mereka tahu hal tersebut. Ya, masalahnya Firaun itu dia kafir, mu'anid, keras kepala terhadap tauhid. Jadi bukan dia tidak tahu. Sama di surah Al-Isra. Ya. Di surah Al-Isra itu tadi di surah An-Naml ya. Kalau di surah Al-Isra itu Nabi Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kebesaran Allah itu kecuali Allah pemilik langit dan bumi. Jadi dia tahu, Fir'aun tahu hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, seperti misalnya di ayat di surah Toha, di ayat di surah Asy-Syu'ara, siapa pencipta langit dan bumi? Itu pertanyaan bukan karena tidak tahu. Itu namanya pertanyaan keras kepala. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi Fir'aun kenal itu. Itu satu. Contoh lain iblis. Kalau iblis dia kenal ya. Karena iblis ini sebelumnya penduduk surga. Iya. Lalu dia kafir. Dia kafir. Tapi dia akui rububiyah Allah. Karena itu dia berkata, "Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku." Cuma yang menjadi masalah, dia tidak beramal. Tahu tauhid tetapi apa? Tidak mengamalkannya. Baik. Dan yang ketiga adalah kaum munafikin. Kaum munafikin ini, dia beramal dengan tauhid. Amalan zahir. Jadi zahirnya beramal dengan apa? Tauhid. Dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia tidak yakini hal itu. Hatinya menyembunyikan apa? Kekafiran. Bahkan tauhid dia tidak pahami. Iya. Andai kata dia pahami, dia terima, bukan munafik namanya, beriman kan, dia amalkan. Dia sudah beramal. sudah seimbang, dia ada amalan, ada hati, keimanan hati yang membenarkan amalan. Tapi ini di dalam hatinya tidak ada dia keyakinan, keimanan. Ini kaum munafikin. Dan derajat kaum munafikin itu lebih rendah daripada golongan yang kedua. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka yang paling bawah. Jadi ini pembahasan tiga golongan manusia seputar apa? Seputar tauhid. Selesai masalah ini. Baik, kita akan memasuki pembahasan syubhat yang ke-15. Di tengah pembahasan pembagian tauhid ini ada pembahasan syubhat yang ke-15. Kita akan baca insyaallah taala setelah salat Isya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.